Untuk segenap rekan-rekanku semuanya, Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Kita goyang kembali bareng si centilnya Indonesia, Norma KDI Adela. Kau yang pertama membuka siang Lebak Siu Tegal.